Hai sobatku, di dalam dunia ini, percayalah pada Yesus, Dia sanggup menolong. Apapun yang akan terjadi, tetaplah tenang. Dia ada dan tetap ada, dan selalu menyertai. Tetapkan hatimu, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus. Dia ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Jangan takut, hai sobatku, di dalam dunia ini, percayalah pada Yesus, Dia sanggup menolong. Apapun yang akan terjadi, tetaplah tenang. Selalu menyertaimu, nyaringkanlah suaramu dan tetapkan hatimu. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus. Yesus ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Dia ada dan tetap ada, kan selalu menyertai. Tetapkan hatimu, apapun yang akan terjadi, tetaplah tenang. Yesus ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Kita pasti menang.